Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Al-bab ats-tsamin, bab yang ke-8. Fil imamati fi shalah, tentang keimaman ya dalam salat. Wafihi masailu, di dalamnya terdapat beberapa masalah. Wal maqsudu bil imamati, dan yang dimaksud dengan imamah, keimaman, irtibatu salatil mu'tammi bi imamihi. Irtibat, keterikatan, ya, salatil mu'tammi, salat orang yang bermakmum, bi imamihi, dengan imamnya. Keterikatan salat makmum ya dengan imamnya dalam salat jamaah gitu ya. Al masalatul ula, masalah yang pertama, man ahaqqu bil imamati, man, siapakah hakku yang paling berhak bil imamati untuk menjadi imam. Bayyana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam al-haqqa bil imamati. Ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bayyan, telah menjelaskan, al-haqqa, siapa yang paling berhak, bil imamati, dengan posisi imam, kedudukan imam, wal aula biha, dan siapa yang lebih pantas dengannya untuk menjadi imam. Fi qawlihi, pada sabdanya sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qawma akra'uhum li kitabillahi. Ya ummul qawma, yang mengimami suatu kaum adalah aqra'uhum li kitabillahi, yang paling menguasai qira'ah Al-Qur'an. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa'a'lamuhum bis sunnati. Kemudian, in kanu, apabila mereka, fil qira'ati sawa'an, dalam hal qira'ah, penguasaan bacaan Quran, sama, sederajat, fa'a'lamuhum bis sunnati, maka ya, mengimami mereka, a'lamuhum bis sunnah, yang paling mengilmui sunnah. Yang paling mengilmui sunnah Nabi, hadis Nabi SAW. Fa'in kanu fi sunnati sawa'an. Kemudian, in kanu fi sunnati sawa'an, apabila mereka dalam hal ilmu sunnah sama, sederajat, fa'akdamuhum hijratan, maka yang mengimam mereka adalah akdamuhum hijratan, yang paling duluan berhijrah. Fa in kanu fil hijrati sawa'an fa akdamuhum silman. Kemudian, apabila mereka dalam hal hijrah sama sederajat, ya, yakni bersamaan hijrahnya, tidak ada yang lebih dulu dari yang lainnya, fa aqdamuhum silman, maka yang paling duluan masuk Islam, Nah, hadits ini riwayat Muslim, di hasyiah diterangkan bahwa silman yakni Islaman, yakni fa aqdamuhum silman yakni Islam, yang paling duluan masuk Islam. Baik. Nah, ini ketetapan Nabi alaihi salatu wassalam. Fa awlan nasi wa ahaqquhum bil imamati yakunu 'ala an-nahwi at-tali. Yang berdasarkan hadis ini, fa awlan nas, maka ya manusia yang paling pantas, wa ahaqquhum, dan yang paling berhak bil imamati menjadi imam, yakunu 'ala an-nahwi at-tali, urutannya sebagai berikut. Al-awwal ajwaduhum qira'atan. Ajwaduhum qira'atan, yang paling bagus bacaan Qur'annya. Ya, yang paling bagus bacaan Qur'annya, ya. Wa huwa alladhi yutqinu qira'atal Qur'an. Wa huwa alladhi yutqinu qira'atal Qur'an, yaitu yang itqan, ya, menguasai bacaan Qur'an. Menguasai bacaan Qur'an dengan itqan, dengan sempurna. Wa ya'ti biha, wa ya'ti biha, dan dia, ya, mendatangkan bacaan Qur'an, ala akmali wajhin, ala akmali wajhin, dengan bentuk yang paling sempurna. Ditambah, ya, bersama dengan itu, al-alimu bifiqhi sholati, yang paling bagus bacaannya itu dengan makna itqan bacaan Qur'annya, hafalannya itqan. Dia mendatangkan bacaannya dengan bacaan yang paling sempurna, ya, dari segi tajwidnya. Bersama dengan itu, al-alim, al-alimu bifiqhi shalah, yang paling, yakni yang mengetahui, yakni al-alim yang mengetahui, mengilmui fikih shalat. Jadi dia juga menguasai ilmu tentang fikih shalat. Faidah ijtama'a, faidah, maka apabila ijtama'a, berkumpul, ya, man, yani berkumpul pada diri seseorang, ya, terkumpul pada diri seseorang, man huwa, ya, ajwadu kiro'atan, seseorang yang dia ajwadu kiro'atan, paling bagus bacaan Qur'annya, wa man huwa aqallu kiro'atan min, dan seseorang yang lebih rendah, ya, dari segi qiraah daripada dia, lakinnahu afqahu, lakinnahu afqahu, akan tetapi yang lebih rendah bacaan Qur'annya daripada dia itu afqahu, lebih faqih, lebih faqih dari segi penguasaan ilmu fikih sholat. Maka quddimal qari'ul afqahu 'alal aqra'i ghairil faqihi. Quddima, dikedepankan, al qari'u, qari yang juga menguasai qira'ah meskipun dia, ya, kala ada yang lebih unggul daripada dia, tapi dia termasuk qari yang punya kemampuan baca Quran, juga termasuk bagus bacaan Qurannya, hanya saja ada yang lebih unggul dari dia tadi. Nah, tetapi dia didahulukan, ya, al-afqah, yang lebih faqih. Naam, al-qari al-afqah, qari Quran yang lebih faqih, lebih menguasai ilmu fikih salat, didahulukan alal aqra'i, daripada yang lebih. Lebih hebat qiraahnya, ghairil faqih, yang kalah dalam hal kefaqihan ilmu, ilmu fikih salat. Nah, jadi artinya bukan semata qiraah saja patokannya, gitu. pokoknya dia paling hebat qiraahnya, maju. Padahal dalam hal penguasaan fikih salat, ya, ada yang lebih menguasai daripada dia, dan yang menguasai ilmu fikih salat ini ya dari segi bacaan juga bagus, meskipun kalah tapi juga bagus. Nah, ya. Tetap yang jadi acuan di sini adalah penguasaan fikih salat. Penjelasannya, fal hajatu ilal fikhi fis salati, maka hajat, kebutuhan, ilal fikhi fis salati, kepada fikhi salat, wa ahkamiha, dan hukum-hukumnya, asyaddu, ya, itu lebih kuat tingkat kebutuhannya, minal hajati, daripada hajat, ila ijadatil qiraati, daripada kebagusan bacaan. Ya. Ya, nanti jika tidak mengerti fikih salat, terjadi sahwi, repot, kacau salat nanti. Tidak mengerti sujud sahwi, apa yang dilakukan, jika terjadi sahwi, ada yang bertasbih dan seterusnya. Nah, kacau. Baik. Misalkan. Ya, difahamin ya. Baik. Atsani yang kedua, thummal afqahu al'alamu bis sunnah. Kemudian urutan yang kedua di kedepan adalah al-afqahu, yang paling faqih, al-a'lamu, yang paling mengilmui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza jama'a, maka apabila terkumpul imamani, dua imam, mutasawiyani fil qiraati, sederajat setingkat dalam hal kebagusan qiraah, penguasaan qiraah. Lakin ahaduhuma, akan tetapi salah satu dari keduanya, afqahu, lebih faqih, wa a'lamu bis sunnati, dan lebih mengilmui sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, qaddimal afqahu, didahulukan al-afqah. Ya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, fa in kanu fil qiraati sawa'an fa'lamu bis sunnah. Kemudian apabila mereka dalam hal bacaan sama, maka didahulukan yang lebih mengilmui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atsalith, yang ketiga, thummal aqdamu wal asbaqu hijratan min biladil kufri ila biladil islam. Thumma, kemudian, al-aqdamu, yang lebih dulu, ya, wal-asbaqu sama, al-aqdamu wal-asbaqu sama, ya, yang lebih duluan, hijratan, hijrahnya, ya, hijratan yang lebih duluan, hijrahnya, min biladil kufur, dari negeri kafir, ila biladil islam, ke negeri islam, ya. Idza kanu fil qiraati wal ilmi bis sunnati sawaan, ini idza kanu, apabila mereka fil qiraati, dalam hal qiraah, wal ilm, dan dalam hal ilmu, bis sunnati, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sawaan, sama, maka ya dilihat siapa yang lebih duluan hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Tayyib, ar-rab, yang keempat, tsumma aqdamu islaman, kemudian yang paling duluan masuk Islam. Idza kanu fil hijrati sawan, apabila mereka dalam hal hijrah sama, yakni bersamaan hijrahnya, tidak ada yang mendahului yang lain, ya, maka yang lebih duluan masuk Islam. Bisa difahami ya. Nah, yang pertama, yang paling menguasai qiraah, yang kedua, dalam hal qiraah sama, maka ya, yang mengungguli yang lainnya dalam hal ilmu sunnah. Dalam hal qiraah sama, berarti yang mengungguli ilmu sunnah. Baik, yang ketiga, yang dalam hal qiraah sama, dalam hal ilmu sunnah sama, maka yang lebih duluan hijrahnya dari negeri kafir ke negeri Islam. Dalam hal qiraah sama, dalam hal ilmu sunnah sama, dalam hal hijrah juga sama, bersamaan, maka yang lebih duluan masuk Islam. Begitu maksudnya. Al-khamis, yang kelima, thummal akbaru sinnan, kemudian yang paling tua usianya. Yang paling tua usianya. Idza istawaya fil umuril madiyati. Idza, apabila istawaya, kedua imam itu sama, sederajat fil umuril madhiyati, pada perkara-perkara yang lewat, kulliha semuanya. Qiraah sama hebatnya. Ilmu sunnahnya juga sama hebatnya. Kemudian sama-sama hijrahnya bersamaan. Tidak ada yang dari yang lain. Keislamannya juga bersamaan masuk Islam. Dilihat siapa yang paling tua usianya. Qaddimal akbaru sinnan, didahulukan yang paling tua usianya di antara keduanya. Liqaulih sallallahu alaihi wasallam fil haditsil madi, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang telah lewat, fa in kanu fil hijrati sawaan fa aqdamuhum silman wa fi riwayatin sinnan. Nah, ini riwayat yang ditinggal. Kemudian apabila mereka dalam hijrah sama, fa aqdamuhum silman, maka yang lebih dulu masuk Islam. Wa fi riwayat, pada riwayat yang lain, sinnan, pengganti silman, fa aqdamuhum sinnan, maka yang lebih ya tua usianya. Baik. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, waliya ummakum akbarukum, hendaknya mengimami kalian yang lebih tua di antara kalian. Baik. Selesai ya. Nah, sekarang fa idza stawaya fi jami'i ma sabaqa quri'a bainahuma. Kemudian idza stawaya, apabila dua yang akan menjadi imam itu sama, fi jami'i, pada seluruh ma sabaqa, apa yang telah lewat, sampai dalam hal usia juga sama. Subhanallah. Ya, misalkan ya. Nah, quri'a bainahuma, diundi di antara keduanya. Faman ghalaba, maka barang siapa menang undiannya, ghalaba fil qur'ah, barang siapa menang dalam hal undian, quddima, dia didahulukan. Nah, ya, ini ya salah satu metode yang ditetapkan dalam syariat ketika ya terjadi perebutan hak, sama-sama berhak, tidak ada murajjih, tidak ada sisi keunggulan yang menguatkan salah satunya, maka terpaksa ya dipilih dengan cara apa? Qur'ah, dengan cara undian. Baik. Wasahibul baiti ahqqu bil imamati. Berikutnya, wasahibul baiti, pemilik rumah, ahakku bil imamati min daifihi, dia lebih berhak menjadi imam daripada tamunya. Ya. Andaikan salat berjamaah di rumah. Misalkan hujan ya, hujan deras misalkan. Ada tamu di rumahnya, kemudian hujan. Akhirnya mereka salat berjamaah di rumah karena udzur datang ke masjid. Ya kan? Siapa yang jadi imam? Sahibul bait, pemilik rumah. Dia yang punya rumah, dia lebih berhak daripada tamunya. Ya kan? Begitu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi ahlihi wa la fi sultanihi. La ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi ahlihi, ini yang kita inginkan. Jangan sekali-kali, la ya ummanna, jangan sekali-kali ya mengimami ar-rajulu, seorang pria mengimami ar-rajula, ya pria yang lain, fi ahlihi, di keluarganya, di rumahnya. Nah, menunjukkan bahwa jika sholat di rumah seseorang maka dia pemilik rumah lebih berhak. Tayyib daripada tamunya. Wala fi sultanih, dan jangan sekali-kali mengimami ya seseorang fi sultanih dalam kekuasaannya. Naam. Tayyib dalam kekuasaannya. Tayyib. Rumah itu adalah rumahnya, dia pemiliknya, ya. Dia penguasanya di situ, ya. Nah, pemiliknya dia, dia lebih berhak, ya. Rahu Muslim. Wa kadha as-sultanu ahaqqu bil imamati min ghairi. Wa kadha, demikian pula as-sultanu, sultan, penguasa, ya, pemimpin negeri, ahaqqu bil imamati min ghairi, dia lebih berhak sebagai imam daripada yang lainnya. Dan al-sultan yang dimaksud di sini wa huwa al-imamul a'zamu. Wa huwa al-imamul a'zamu, yaitu pemimpin tertinggi. Pemimpin tertinggi. Ya. Nah, li umum al-hadith al-madi qabla qalil, berdasarkan keumuman makna hadith al-madi yang telah lewat qabla qalil. Ya, yang telah lewat sebelumnya, belum lama sebelumnya, yaitu hadis ini. Wala fi sultani, dan tidak jangan sekali-kali mengimami seseorang ya di kekuasaannya. Jangan sekali-kali seseorang mengimami ya orang lain di tengah keluarganya dan di kekuasaannya. Nah, di sini sultan, kekuasaan di sini umum maknanya, juga masuk di dalamnya penguasa tertinggi al-imamul a'zam. Tayyib. Wa kadzalika imamul masjidir ratib. Wa kadzalika imamul masjidir ratibu. Imamul masjidir ratibu. Ar-ratibu sifat terhadap imam. Demikian pula imam masjid yang ratib. Ratib artinya tetap. Imam masjid tetap. Ya. Jadi suatu masjid, ya, seharusnya ada imam rotibnya, imam tetapnya. Nah, memang dia yang jadi imam di situ, imam tetap. Baik. Aula min ghairih. Aula, dia lebih berhak min ghairihi daripada selainnya. Dia lebih berhak daripada selainnya. Nah, karena dialah imam tetap di masjid itu. Illa minas sultan, kecuali ya dibandingkan dengan sultan penguasa tadi yaitu al-imamul a'zam, maka ya as-sultan al-imamul a'zam lebih berhak daripada imam masjid tetap, ya, karena masjid itu berada di wilayah kekuasaannya sementara dia ya penguasa negeri itu. Semua masjid-masjid di negeri itu di bawah kekuasaan dia, maka ya, dia lebih berhak meskipun dibandingkan imam masjid. Tayyib. Karena itu di sini aula imam al-masjid ratib aula min ghairi illa min as-sultan. Imam masjid tetap ya, dia paling berhak mengimami di masjidnya itu ya, dibandingkan yang lain, kecuali dibandingkan sultan. Jika datang pemimpin tertinggi di negeri itu, maka tetap dia lebih berhak daripada imam tetapnya. Nah, hatta wa in kana ghairuhu aqra'a minhu wa a'lama. Ini. Hatta meskipun ya, meskipun selainnya itu aqra'a minhu, lebih menguasai qira'ah daripada dia, wa a'lama, dia lebih mengetahui sunnah. Baik. Di umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, pesan keumuman makna sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang lewat, la ya'umanna ar-rajulu rajula fi ahlihi wa la fi sultani. Nah, dhaifnya ini alim. Ya, lebih menguasai qiraah, lebih alim, begitu. Tapi masalahnya ini rumah orang. Gitu kan? Rumah itu kekuasaannya dia, artinya keluarganya. Nah, maka dia lebih berhak. Datang alim di satu masjid, ya, datang ahli qiraah di satu masjid. Ada imam rotibnya. Jangan mentang-mentang ahli qiraah maju saja. Saya yang paling jago qiraah di sini. Maju saja, padahal ada imam rotib. Enggak boleh. Nah, jangan langkahi ya wewenang imam tetap di masjid itu. Ya, Anda salah satu jamaah, silahkan jadi makmum. Kecuali jika dipersilahkan, dia memberikan haknya, karena itu haknya dia mempersilahkan, lain urusannya. Nah, baik. Ya, selesai ya. Ini masalah yang pertama. Al-Mas'alah Tuthaniyah itu masalah yang kedua. Man tahrumu imamatuhu, siapa yang haram menjadi imam. Tahrumul imamatu fil halatil atiyati, haram menjadi imam ya pada keadaan-keadaan berikut. Al-halatul ula, keadaan yang pertama. Imamatul mar'ati birrajul, imamatul mar'ati birrajul, wanita mengimami laki-laki, ini haram. Li'umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan keumuman makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lan yufliha, tidak akan beruntung. Lan yufliha, tidak akan beruntung qawmun, suatu kaum. Wallau amrohum imra'atan, wallau kaum itu menyerahkan amrohum, urusan mereka, kepemimpinan urusan mereka, imro'atan, kepada seorang wanita, tidak akan beruntung, tidak akan sukses suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinan urusan mereka kepada seorang wanita. Hadith ini akhrajah al-Bukhari, riwayat al-Bukhari. Nah, hadith ini umum maknanya. Ya, hadith ini umum maknanya. Ya, bukan hanya dalam hal pemerintahan. Ya, bukan hanya dalam hal pemerintahan. Nah, tetapi juga dalam hal sholat jamaah. Baik. Walianna al-asla, alasan yang kedua, dan dikarenakan al-asl, lianna al-asla, karena yang merupakan asal, ta'akhuruha. Ta'akhuruha fi akhir sufufi, ya, posisinya di akhir saf. Nah, posisi wanita itu di akhir saf. Pada asalnya, ya, posisi wanita itu di akhir saf salat jamaah. Jadi, selama masih ada laki-laki, maka yang di saf itu laki-laki. Ya, jika saf laki-laki sudah habis, baru kemudian di belakangnya wanita buat saf, begitu. Ya, siyanatan laha wa sitron, siyanatan laha, dalam rangka penjagaan untuknya, wa sitron, dan ya menutupinya, karena wanita itu aurat. Nah, dan menutupinya karena dia aurat, ya. Baik. Falau quddimat lil imamati, falau, maka lau, seandainya sekiranya kudimat, wanita itu didahulukan, lil imamat, itu menjadi imam, la asbaha dhalika, maka menjadilah hal itu, ya, la asbaha dhalika, menjadilah hal itu mukhalifan, menyelisihi lihadal asli syar'i, menyelisihi ya asal pokok yang syar'i ini tadi. Nah, jadi pada asalnya wanita itu di belakang laki-laki, ya, laki-laki di depan, wanita di belakang, softnya paling belakang, dia jadi imam, subhanallah, wanita malah di depan, depan laki-laki. Nah, ini menyelisihi ya asal pokok ini tadi. Baik. Al-thani, al-halatu al-thaniyatu, keadaan yang kedua. Imamatul muhdithi wa man alaihi najasatun. Nah, Al-muhdith, orang yang berhadas. Waman alaihi najasatun, dan yang pada dirinya atau pada pakaiannya ada najis, ya, haram jadi imam. Tayyib. Wa huwa ya'lamu dhalik, dengan syarat ini. Wa huwa ya'lamu dhalik, yani al-waw wa haliyah, waw hal, dalam keadaan dia mengetahui hal itu, menyadari hal itu. Dia menyadari dirinya berhadas. Dia mengetahui dirinya berhadas. Dia mengetahui bahwa pada tubuh salah satu bagian tubuhnya ada najis, atau pada pakaiannya ada najis. Dalam keadaan sadar dirinya berhadas, sadar dirinya bernajis atau pada pakaiannya ada najis, maka haram maju sebagai imam. Baik. Fa in lam ya'lam dha bidzalikal ma'mumun hatta qadat as-salatu fa salatuhum sahihatun. Fa in lam ya'lam. Maka apabila tidak mengetahui bidzalik, hal itu isyarat kepada keadaan imamnya. Imamnya berhadas, imamnya bernajis. Tetapi lam ya'lam bidzalikal ma'mumun, para makmum tidak tahu hal itu. Hatta hingga inqadatish shalah, hingga salat selesai. Fa salatuhum sahihatun, maka salat mereka sah. Ya, salat para makmum sah. Ya. Adapun imam yang maju sebagai imam dalam keadaan dia tadinya berhadap, bernajis, ya jelas dia melakukan hal yang haram, ya, dan salatnya tidak sah, dan ini bahaya, ini mutala'ib namanya, mempermainkan hukum. Baik. Nah, salatnya tidak sah. Artinya apa? Makmum yang menyadari imamnya, mengetahui imamnya berhadap, ya tidak boleh ikut di belakangnya. Hah? Tidak sah bermakmum di belakangnya, dia tahu ini berhadap. Nah. Baik. Dia tahu. Ya. Berhadap, maka tidak boleh. Nah. Dia tahu bahwa imamnya bernajis, dan imamnya menyadari najisnya, maka tidak boleh. Baik. Nah, jadi yang memiliki udzur di sini dan sholatnya tetap dianggap sah, makmum yang memang tidak mengetahui hal itu pada imamnya. Al-halatul thalithat, yang ketiga, imamatul ummi. Keimaman seorang ummi. Siapa yang dimaksudkan al-ummi? Wa huwa man la yuhsinul fatihata. Orang yang tidak, ya, yang tidak bisa membaca al-fatihah. La yuhsinul fatihata. Tidak bisa baca al-fatihah. Tidak bisa baca al-fatihah, maksudnya di sini tidak bisa baca al-fatihah dengan benar, ya. Nah, fala yaqra'uha. Maka dia tidak bisa membaca al-fatihah dengan benar. Hifdhon, secara hafalan, wala tilawatan, tidak pula dengan, ya, membaca dari mushaf. Nah. Atau yudghimu fiha min al-hurufi ma la yudghamu. Atau yudghimu fiha, dia mengidgham, menggabungkan fiha pada bacaannya, ya, bacaan al-fatihahnya, min al-hurufi, dari huruf-huruf, ma la yudghamu, yang seharusnya tidak diidgham. Atau yubdilu fiha harfan biharfin. Atau yubdilu, dia mengganti. Ya, yubdilu, yubaddilu, sama. Ya, dia mengganti fiha pada bacaan fatihahnya harfan, suatu huruf, biharfin, dengan huruf yang lain. Ya. Atau yulhinu fiha lahnan yuhilul ma'na. Yulhinu fiha, dia melakukan lahan pada bacaannya, suatu lahan itu kesalahan bacaan, ya, kesalahan bacaan lahan yang yuhilul makna, mengubah makna ayat dari surat Al-Fatihah. Padahal kita tahu bersama bahwa Al-Fatihah, bacaan Al-Fatihah bagi imam salat jamaah adalah rukun. Naam. Fahada la tasihhu imamatuhu, maka ini tidak sah ya jadi imam. Illa bimithlihi, kecuali mengimami orang yang semisal dengannya. Ya sudah, jika semisal ya sama aja. Ya. Orang Jawa bilang podo wae. Nah. Sama saja, ini yang maju ya juga gitu-gitu aja bacaannya. Yang ini maju ya gitu-gitu aja, sama saja. Ya. 11-12 katanya. Nah. Baik. Ya. Itu maksudnya. Illa na'am li ajzihi an rukni shalah. Alasannya tidak sah jadi imam kecuali dengan yang semisal dengannya. Ya, li ajzihi, karena ketidakmampuan dia an rukni shalati, dari suatu rukun salat. Karena bacaan Fatihah rukun bagi imam. Nah. Nah, ini ada yang bisa baca Al-Fatihah dengan benar. Imamnya seperti itu. Wah, jadi tidak bisa mengimami dia. Nah, ini muskilah makanya. Jika sudah berada di luar pondok, ya, di tengah-tengah masyarakat, apalagi di kampung, waduh, banyak pertanyaan seputar ini. Muskilah. Nah, ya, muskilah juga. Imam kampung biasanya gengsi. Nah, ini orang pesantren datang, tapi wah, saya imam kampung ini. Nah, apalagi sudah putih rambutnya, wah gengsi diganti, ya kan? Padahal tidak garu-garuan bacaannya di depan. Nah, kalau sesama orang kampung ya sudah itu tadi. Nah, sama saja semuanya. Siapapun yang maju begitu-begitu aja ya. Nah, jadi sah-sah saja. Tapi ini ada yang bagus bacaannya, ya. Allahul Musta'an. Al-halatul rabiah, yang keempat, imamatul fasiqin mubtadi'i, keimaman seorang fasik mubtadi'. Ya, la tasihhu salatu, tidak sah salat khalfahu, di belakangnya. Idza kana fisquhu zahiran, apabila kefasikan mubtadi' itu ya zahiran, tampak nyata, ya tampak jelas, ya tidak tersembunyi, tidak rahasia gitu ya. Wa yad'u ila bil'atin mukaffiratin, dan mubtadi fasik tadi ya dia adalah dai yang mengajak, menyeru kepada bid'ahnya, suatu bid'ah, kepada suatu bid'ah yang bid'ah itu tingkatannya mukaffirah, bid'ah yang menjerumuskan dalam kekafiran. Karena bid'ah itu ada tiga tingkatan. Bid'ah yang tertinggi mukaffirah, yaitu bid'ah yang menjerumuskan dalam kekafiran. Yani pelaku bid'ah itu, pengaruh bid'ah itu jadi kafir karenanya. Ada bid'ah mufassiqah, bid'ah yang menjadikannya fasik. Ada bid'ah, ya, na'am, yang tingkatannya hanya dosa kecil. Nah ini. Mubtadi' fasik, ya, kefasikannya nyata, tampak, jelas, dan dia mengajak kepada suatu bid'ah, ya, yang merupakan kufur akbar. Menjerumuskan dalam kekafiran. Kemurtadan. Naam, liqaulihi ta'ala, maka tidak sah jadi imam berdasarkan firman Allah ta'ala, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Apakah orang yang beriman sama seperti orang yang fasik? La yastawun, tidak sama tentunya. Naam. As-Sajdah ayat 18. Baik. الحالة الخامسة والأخيرة العاجز عن الركوع والسجود والقيام والقعود, yang tidak mampu ruku, sujud, berdiri dan duduk. فلا تصح إمامته, dia tidak sah jadi imam, keimamannya tidak sah. لمن هو أقدر منه, tidak sah jadi imam untuk orang yang lebih mampu daripada dia. Ya, على هذه الأمور, atas perkara-perkara ini. Ada orang lain yang أقدر منه, lebih bisa daripada dia, ala hadil umur, atas perkara-perkara ini. Ya, orangnya sehat, normal, bisa rukuk, bisa sujud, bisa berdiri, bisa duduk. Nah, maka tidak boleh diimami oleh orang yang tidak mampu melakukan perkara-perkara itu. Barakallahu. Ini keadaan yang kelima, ya, yang terakhir. Nah, naktabi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah, wa la ilaha illallah.